dudu klambiannya sing ning jero lemariku, nanging pojoannya sing mbok pamer kening aku, ning opo seneng aku iyo nang gawe laraku pamer pojoannya. Jam Gayeng Tenang. Apa? Jian apa tadi? Gayeng. Gayeng Tenang. Gayeng. Gayeng itu bahasa mana?